begini, terus begini. Apa-apa ku tanggung sendiri. Kau tinggalkan aku di sini dan buah hati yang selalu setia menemani. Namun diriku akan tetap tegar menjalani semua ini. Single parent, inilah hidupku, inilah jalanku. Aku ikhlaskan sayang, walau berat keadaan ini, harus ku hadapi meski aku sendiri.